Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إخواني حفظني وحفظكم الله وطلبة العلم yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi bertaqarrub kepadanya, melaksanakan at-ta'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima apa yang telah kita lakukan dari amal ketaatan dan menerima apa yang sedang kita lakukan dari kebajikan. Alhamdulillah, menyambung pembahasan yang telah lewat terkait dengan qawaid al-arba'ah yang sangat penting, yang harus difahami oleh setiap muslim dan muslimah. Beliau al-imam al-mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah membawa kita kepada kondisi yang terjadi di masa jahiliyah, yaitu semua bentuk penuhanan kepada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla punya tujuan. Tujuannya yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuan ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla kadzibun kafar. Perbuatan ini adalah kufur. Perbuatan ini adalah musyrik. Tujuan yang kedua, dari Tuhan-Tuhan itu mereka ingin mendapatkan asy-syafa'ah, yaitu pembelaan di hadapan Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun diponis oleh Allah Azza wa Jalla termasuk perbuatan kufur, syirik kepadanya. Menarik benang kepada kehidupan yang ada di masa kita sekarang ini, tidak jauh berbeda dari tujuan yang telah diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara diri mereka dengan Allah Azza wa Jal. Kemarin sudah kita sebutkan, di sana ada beberapa poin yang penting. Kenapa mereka berbuat demikian? Saudara kita kaum muslimin, padahal mereka bisa langsung meminta mendekatkan diri kepada Allah, langsung membuka tabir mustajab istijabat doa dengan memintanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi dia berlumuran dosa. Bisa, tetapi disinilah permainan setan barakallahu fikum. Pertama tentunya istihsanat, menganggap bahwa ini adalah perbuatan baik. Kemudian yang kedua, al-qiyas al-fasid. Qiyas yang rusak. Mereka mengkiaskan, menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan muluk al-ard. Raja-raja yang ada di dunia ini butuh kepada menteri, butuh kepada ajudan yang akan menyampaikan segala hajat rakyat ini kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, mereka kiaskan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kiaskan kepada Allah Azza wa Jalla melalui orang-orang soleh tersebut. Sehingga melalui orang-orang soleh tersebut, mereka melakukan pendekatan diri kepada Allah. Dengan alasan singkat, saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang berlumuran dengan dosa. Sementara dia adalah orang yang soleh, punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang ketiga adalah al-ghulu. Sifat melampaui batas dalam mensikapi manusia. Sehingga dia memposisikan manusia ini setara sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat ghulu. Keluar dari batas yang diharamkan di dalam agama. Kita telah menukilkan tabwib, peletakan bab yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, bahwa sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu fis salihin. Bersifat atau bersikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kenyataan yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kashfus Syubhat di saat diarahkan kepada beliau sebuah syubhat. Beliau mengatakan, mereka al-musyrikin di masa itu, masa beliau, ana ashadu anna Allah huwa nafi' ad-dar al-mudabbir. Saya bersaksi bahwa dialah Allah pemberi manfaat yang akan mendatangkan madharrah atau mengangkat madharrat, yang mengatur urusan ini. La urid illa min. Saya tidak menginginkan kecuali darinya, ay dari Allah. Wassalihun. Orang-orang soleh, laisa lahum minal amri syai. Orang-orang soleh ini tidak punya urusan. Tidak mampu memiliki sedikit dari urusan ini, ay tidak memiliki terkait dengan urusan hidup ini. Maksudnya, ia tidak mampu menolak mudharrah, tidak mampu mendatangkan manfaat, apalagi mengatur urusan. Walakin, ini dia. Walakin aqsiduhum arju minallah syafa'atahum. Tapi yang aku harapkan adalah pembelaan-pembelaan mereka di sisi Allah. Coba. Saya tahu orang soleh itu tidak memiliki apa-apa di sisi Allah. Ya, dalam urusan hidup ini, orang soleh itu tidak punya. Tapi, saya bermaksud, bertujuan kepada mereka itu, supaya nanti memberikan syafaat mereka kepadaku di sisi Allah. Barakallahu fikum. Apalagi kalau antum kita didatangkan hujah, kan para nabi akan memberikan syafaat. Oh iya, orang-orang soleh, iya. Para ulama, iya. Bahkan anak, orang tua, bisa memberikan syafaat pembelaan di sisi Allah. Barakallahu fikum. Terus, di mana letak kesyirikannya? Di mana letak kesalahannya? Rahimani wa rahimakumullah. Letak kesalahannya adalah di saat mereka langsung meminta syafaat itu kepada orang soleh. Kalau saja dia mengatakan, ya Allah, dia memanggil Allah, berikan syafaat Rasulmu kepadaku. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Tauhid. Ya Allah, anugerahkan syafaat Rasulmu kepadaku. Ya Allah, anugerahkan syafaat orang-orang soleh buatku. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah langsung memintanya, ya Rasulullah, syafi'ni. Ya Rasulullah, dia memanggil, dia meminta kepada Rasul alaihissalatu wassalam untuk kemudian mendapatkan syafaatnya di sisi Allah. Ini yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, ini kenyataan yang terjadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka beliau memberikan langkah untuk menjawabnya, bahwa permintaan syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla, inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa yang silam. Inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa yang silam. Sehingga Allah Azza wa Jalla menghukumi mereka sebagai orang kafir kepada Allah. Ada catatan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah, kul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Syafaat itu, kul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, semua syafaat itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, Allah Azza wa Jalla faddala, memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya untuk bisa memberikan syafaat pembelaan. Para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, al-ulama, al-awliya, as-salihin, al-malaikah, semuanya akan bisa memberikan syafaat. Tetapi ingat, pemilik syafaat itu siapa tadi? Allah Azza wa Jalla. Pemilik syafaat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Bahwa para nabi, orang-orang saleh akan bisa mendapatkan syafaat atau bisa memberikan syafaat apabila ada restu dari pemilik syafaat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bahwa walaupun para nabi dan rasul akan bisa memberikan syafaat, orang-orang saleh akan bisa memberikan syafaat, namun mereka tidak bisa melakukannya tanpa ada izin restu dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah difahami, barakallahu fikum. Bahwa mereka yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla ini tidak mampu melakukannya kecuali setelah mendapatkan restu dari Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, terkait dengan orang yang akan mendapatkan syafaat. Orang yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya bahwa keridhaan Allah Azza wa Jalla itu kepada orang yang keridhaan Allah Azza wa Jalla itu pada at-tauhid, ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak meridhai kecuali orang yang bertauhid. Allah tidak akan meridhai memberikan restu orang yang memberikan syafaat kecuali harus bertauhid. Dan orang yang diberikan syafaat harus bertauhid. Mari kita baca ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullah. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatatun. Syafa'at itu ada dua. Syafa'at yang manfiyah. Manfiyah itu syafa'at yang batil. Syafa'at yang ditolak. Syafa'at yang dilarang. Tidak bisa melakukannya siapapun. Ini syafa'at manfiyah. Kepada siapa syafa'at manfiyah ini? Artinya pemiliknya adalah orang-orang kafir kepada Allah. Musyrikin tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan pembelaan kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wasyafa'atun mutsbatatun. Syafaat yang benar, syafaat yang wujudnya ada, syafaat yang ada kenyataannya, benar. Ya, ini syafaat yang kedua. Tadi sudah kita sebutkan, sudah kita gambarkan, syafaat yang benar ini adalah diberikan kepada orang yang benar. Orang yang benar yang dimaksud, orang yang bertauhid. Yang memberikan diridhai, diizinkan, orang yang diberikan diridhai dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaat. Beliau menjelaskan, fasyafa'atul manfiyatu ma kana tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ditolak, syafaat batil, syafaat yang tidak ada kenyataannya adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pada sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Barakallahu fikum. Ini syafaat al-manfiyah yang ditolak pembelaannya. Batil pembelaannya. Barakallahu fikum. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, wahai segenap orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian sebelum datangnya hari tidak ada lagi jual beli padanya, tidak ada lagi khullah pertemanan padanya, wala syafa'ah tidak ada lagi pembelaan padanya. Segera lakukan, berinfaklah kalian, pergunakan titipan Allah Azza wa Jalla ini untuk menabung yang terbanyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan disimpan, barakallahu fikum. Dikeluarkan, karena Allah Azza wa Jalla tentunya telah berjanji apapun yang diberikan, apapun yang diinfakkan, Allah akan ganti, Allah akan ganjar lebih banyak, lebih bagus dari apa yang telah kita keluarkan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wal kafirun, berarti ini dia, pemilik syafaat batil. Orang yang tidak mendapatkan syafaat, humul kafirun. Orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka itulah az-zalimun, orang-orang zalim kepada Allah. Jadi syafaat al-manfiyah ini adalah syafaat yang tidak ada wujud kenyataannya. Syafaat batil, syafaat pembelaan yang ditolak terkait dengan orang-orang kafir kepada Allah. Yang kedua, wasyafa'atul musbatatu hiyallati tutlabu minallah. Syafaat inilah yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Syafaat yang diminta kepada Allah. Karena sudah kita sebutkan di depan, pemilik syafaat itu tunggal adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Berarti orang-orang saleh itu ketika akan memberikan syafaat butuh untuk mengarahkannya kepada Allah. Ai, butuh memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang yang mungkin berlumuran di dalam dosa membutuhkan syafaat dari orang-orang saleh. Semuanya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan bahwa syafaat yang hak, syafaat yang benar, syafaat yang ada wujudnya, ada kenyataannya kelak, adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Pembelaan yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wasyafi', dan yang memberi syafaat itu, mukramun bisyafa'ati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syafaat. Berarti apa? Ada restu dari Allah. Asy-Syafi' yang akan memberikan pembelaan kelak di sisi Allah Azza wa Jalla adalah mukram. Mukram adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, ai orang yang direstui oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Wal masyfu'ulah, orang yang akan diberikan syafaat, man radiyallahu, orang yang Allah ridha, berarti Allah terima kaulahu, ucapannya, wa amalahu, dan amalnya, ba'dal izni, setelah adanya restu dari Allah Azza wa Jalla. Ucapan siapa yang diterima, amalan siapa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, jawabannya orang yang bertauhid. Kalau orang yang melakukan kesyirikan, ucapannya tidak diterima, amalannya batal. Terus, atas dasar apa dia akan diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan pembelaan? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla illa bi'idnihi, kecuali dengan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan yang perlu kita ketahui adalah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hak pensyafaat. Hak memberikan syafaat. Dan kepada orang yang akan diberikan syafaat, kecuali orangnya adalah makbul indallah. Orangnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ucapannya, perbuatannya. Dan kita sudah diberitahukan di depan, ucapan perbuatan yang itu merupakan ibadah, tidak akan bernilai ibadah kecuali dengan apa? Kecuali dengan tauhid. Dan nilai ketaatan itu batal dengan kesyirikan. Nah, kalau seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas ini kesyirikan. Berarti tidak akan ada pembelaan di sisi Allah buat orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kashfus Syubhat, beliau menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla la yarda illa tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridai kecuali at-tauhid. Ai tidak menerima kecuali orang yang bertauhid. Tidak memberikan restu kecuali kepada orang yang bertauhid. Dan tidak memberikan ridhonya untuk mendapatkan pembelaan kecuali bagi orang yang bertauhid. Wadalilu ala dhalik. Dalil yang menjelaskan demikian, bahwa Allah akan memberikan restu ridhonya kepada orang yang bertauhid, qaulullah tabaraka wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mencari bukan Islam sebagai agama, ay bukan tauhid, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, ai selain agama tauhid, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, Allah tidak akan menerimanya, fala yuqbal, tidak akan diterima darinya. Berarti, apapun yang itu merupakan lawanan dari tauhid, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui bahwa orang yang paling berbahagia dengan syafaat, orang yang paling berbahagia dengan syafaat, syafaat Allah Azza wa Jalla, syafaat yang akan memberikan syafaat para nabi, malaikat, orang-orang soleh, al-awliya, anak-anak, dan seterusnya. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Wa dalilu ala dhalik, dalilnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun qad ta'ajjalaha. Setiap nabi itu memiliki doa, namun sudah disegerakan doanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qad khaba'tu da'wati, dan aku telah menahan doaku, kata beliau, syafa'atan li ummati, sebagai syafa'at kelak buat umatku. Subhanallah. Fa innaha fahiya na'ilatun insya'Allah. Umatku itu insya'Allah akan mendapatkannya. Namun siapa dari umatnya ini man mata la yushriku billahi syai'a, yang akan mendapatkan pembelaan dari Allah Azza wa Jalla dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meninggal dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Allahu Akbar. Perhatikan apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim di depan, yaitu persoalannya hidup ini bukan Anda mampu berkarya, bukan Anda mampu berbuat, bukan Anda mampu beramal, tetapi mampukah menjaga, melindungi, memelihara amalan ini dari yang akan merusaknya atau yang akan membatalkannya. Berarti sampai kemudian menutup kehidupan, kondisinya istiqomah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan dari umatku syafaat ini adalah man mata. Berarti kan ini perjuangan menuju akhir dari kehidupan. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Berarti apa yang kita sudah lakukan dijaga. Benar-benar dijaga, dilindungi, dipelihara, dievaluasi kembali. Ada dosa yang kita lakukan kemarin, ditutup. Barakallahu fikum. Terjatuh lagi, ditutup. Ada nasihat dari Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menutup pembahasan terkait dengan syafaat. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasul alaihissalatu wassalam. Orang yang bertauhid kepada Allah. Hadis yang lain, Rasul alaihissalatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Siapapun yang bertauhid, barakallahu fikum, akan paling berbahagia dengan syafaat Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, syafaat yang akan memberikan syafaat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat dari Al-Imam Ar-Rabi' hafizahullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa yang paling berbahagia dengan syafaat Allah Azza wa Jalla dan syafaat yang akan memberikan syafaat kelak adalah orang yang bertauhid, beliau menitipkan nasihat. Lakin, akan tetapi, la yambaghi lil muslim, tidak pantas, tidak patut bagi seorang muslim ayya'tamida ala syafa'ah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk kemudian menyandarkan dirinya kepada syafaat. Benar. Ya, apalagi di saat Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan akan Allah keluarkan siapapun di dalam hatinya keimanan walaupun seukuran zarrah, lebih kecil dari itu, akan dikeluarkan dari dalam surga dengan syafaat. Akan dikeluarkan dari dalam surga dengan syafaat setelah disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syafaat. Maka oleh karena itu bagi seorang muslim, kata beliau, tidak pantas baginya untuk menyandarkan diri kepada syafaat, wa yatajarra 'alal ma'asi, lalu dia berani melakukan dosa. Syekhi, yang penting kita bertauhid. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat itu kan orang bertauhid loh. Dia dengan ungkapan dan anggapan ini, dia memberanikan diri untuk berbuat maksiat. Kenapa? Kata beliau. Karena ini dalam bahaya besar. Satu, faqad yartaddul muslim. Seseorang muslim bisa menjadi murtad dengan perbuatan maksiat tersebut. Li'annal ma'asi baridul kufur. Karena kemaksiatan itu adalah pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Berarti tidak boleh kita meremehkan. Kemaksiatan barakallahu fikum, sekecil apapun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak boleh mengentengkan perbuatan dosa dengan alasan menunggu syafaat. Beliau mengingatkan ini adalah dalam mara bahaya besar. Apa alasannya? Seseorang terkadang menjadi murtad dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu pos menuju kekufuran. Ini satu, barakallahu fikum. Yang kedua, kalau sekiranya maksiatnya itu tidak sampai kepada kekufuran, berarti kan ada peluang untuk dia mendapatkan syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ada pintu bagi dia untuk mendapatkan syafaat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian mengatakan, lakin man minkum musta'id ayyabqa 50,000 sanah finnar. Benar memang. Kalau ada iman pada diri seseorang, dengan maksiat ini tidak menyebabkan dia kufur kepada Allah, berarti tetap dia punya hak untuk mendapatkan syafaat. Tapi siapa yang siap untuk tinggal di dalam neraka 50,000 tahun? Siapa? Hitungan sehari adalah 50,000 tahun kalau sehari diazab. Siapa yang sanggup? Artinya bahwa tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyandarkan diri, kata beliau, dengan adanya pembelaan Allah kelak bagi orang yang bertauhid, sehingga dia berani untuk melakukan maksiat dengan alasan nanti kan ada pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kemudian beliau berpesan dan memberikan nasihat. Fala yatasahalul insan. Tidak boleh seseorang bermudah-mudahan. Tidak boleh seseorang bermudah-mudahan. Wa ya'tamid al-ahadith asy-syafa'ah. Lalu menyandarkan diri kepada hadith-hadith yang berbicara tentang syafaat. Wa yaqul, lalu dia mengatakan, al-anbiya, orang-orang soleh, memberikan syafaat kelak bagi penduduk neraka. Kata beliau, barakallahu fikum, yang wajib sesungguhnya atas dirimu adalah antakhsyallaha, agar engkau selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa takhafuh, anda harus punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antajtahida fil a'mali salihah, dan engkau harus bersungguh-sungguh untuk melakukan amal saleh. Wala tatamada fid dunub, bal tubadir ila taubah. Dan jangan engkau terus menerus di atas dosa. Hendaklah engkau segera untuk bertaubat, kata beliau barakallahu fikum. Jangan memberanikan diri untuk melakukan dosa dengan alasan ada syafaat. Yang wajib bagi engkau adalah engkau memiliki rasa takut selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal soleh. Pesan beliau barakallahu fikum. Jangan engkau tetap berada di dalam dosa, tapi engkau harus segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. In waqa'ta fi dhamb. Jika engkau terjatuh di dalam kesalahan, tub ila Allahi Azza wa Jalla. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Jika engkau terjatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa, tub ila Allahi Azza wa Jalla. Bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَدَهَا الَّذِينَ لَمْ يُسِرُّوا عَلَى الذُّنُوبِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang tidak terus-menerus di dalam dosa. Artinya, ketika dia terjatuh di dalam dosa, kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah. Tidak kemudian menahan diri atas dosa, ya, karena ada kepentingan-kepentingan duniawi yang akan diperoleh, keuntungan di belakangnya, jangan dilakukan demikian. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang segera mencabut diri dari dosa, bisa dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maknanya adalah, apabila seseorang terjatuh di dalam dosa, terjatuh di dalam kesalahan, lalu dia tamadi alaih, dia terus menerus di atasnya, membela ini itu, ahanahullah. Allahu Azza wa Jalla akan menghinakan dia dan merendahkan dia. Karena yang dipuji, yang disanjung, yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang terjatuh di dalam dosa, lalu dia segera bertaubat kepada Allah. Siapapun yang bertaubat dari kesalahan, kamala dan balahu, seperti orang yang tidak berdosa, mau menjatuhkan dia, tidak punya alasan. Karena dia sudah bertaubat dari dosa. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah sebuah pemberitahuan kepada kita. Kalau ada saudara kita terjatuh dalam kesalahan, lalu kemudian dia bertaubat, taubatan nasuha darinya, kamala dan balahu. Sebagaimana dia tidak berdosa, berarti tertutup dengan taubat tersebut. Sehingga jangan suatu saat, suatu hari, jatuh kepada dosa yang lain, ini jadi catatan. Ini jadi catatan. Tidak boleh. Apabila engkau ungkit dosanya yang dia telah bertaubat darinya, Anda mengumbar aib yang Allah telah menutupinya, Allah akan membongkar aibmu barakallahu fikum. Allah akan membongkar aibmu walaupun Anda sembunyikan dengan rapi. Allah pasti akan membongkarnya. Kalau dia sudah bertaubat dari kesalahan dan dosa, sudah. Terjatuh lagi dalam dosa, berarti ini dosa baru. Jangan dijadikan dosa yang telah lewat ini menjadi sebuah alat untuk kemudian menjatuhkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, yang disanjung, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang tidak terus-menerus di atas dosa, tetapi dia segera membuka pintu taubat. Rahimani wa rahimakumullah. Ingat dan ingat, Allah Azza wa Jalla tidak akan menghinakan siapapun yang kembali bertaubat kepadanya. Allah akan muliakan, Allah akan angkat derajatnya. Namun setan kan sering bermain. Setan sering bermain, barakallahu fikum, di dalam hidup. Yaitu ketika seseorang rujuk kembali kepada kebenaran, itu dalam gambarannya, wah bagaimana aku, oh bagaimana saya. Padahal itu adalah terbalik. Memang setan kan gitu. Janjikan kaya, tetapi sebaliknya. Menjanjikan al-fakir, kefakiran di dalam hidup. Setan rahimani wa rahimakumullah berusaha membalik sebuah kenyataan yang bertentangan, lalu dengan bisikan-bisikan-bisikan-bisikannya dia mampu menancapkannya kepada seseorang. Ini sangat menakutkan dan mengerikan. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau misalkan terjadi sesuatu pada diri seseorang, ini adalah pintu kejelekan. Ini pintu mara bahaya. Ya, tapi ingat, ketika dia tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat kepada Allah dari satu dosa dan kesalahan, coba cari lagi. Jangan-jangan ada dosa yang masih tersimpan di dalam hidup. Jangan-jangan ada hal-hal yang menyebabkan taufik ini dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla. Coba cari lagi. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita lakukan. Evaluasi. Bagi kita di saat seseorang tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat dari kesalahan kecil, berarti ini ada sesuatu yang dia sembunyikan di dalam hidup. Ada sesuatu yang dia telah sembunyikan atau yang dia telah inginkan dan maukan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Kita santai hidupnya. Tulus dan ikhlas. Kita, oh iya. Berarti ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya ini yang menyebabkan taufik itu ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana orangnya bukan seorang alim, bukan seorang ustad, belajarnya ya sudah tua, barakallahu fikum, menghafal ayat Al-Quran betapa sulitnya, menghafal hadith Nabi alaihi salatu wassalam betapa beratnya, mau membaca latihan dalam sholat saja, bacaan-bacaan sholat, aduh beratnya. Tapi lihat sebuah taufik. Yang ini kok tidak mendapatkan taufik ya? Sementara orang yang tadi biasa baru mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itulah keadilan. Coba dicari lagi. Diperiksa lagi. Dia mendapatkan taufik ini. Ada dasarnya untuk mendapatkan taufik. Sebagaimana ini juga punya dasar untuk tidak mendapatkan taufik. Inilah dia yang harus dilakukan evaluasi. Tapi, kalau kita menyibukkan dengan urusan orang lain di dalam hidup, ya, kita cari kekurangannya, kita cari barakallahu fikum kesalahan. Dalam kondisi kita salah, kita berupaya mencari, membongkar. Berarti, inilah dia yang menyebabkan taufik itu datang. Inilah ia menyebabkan taufik itu tidak datang pada dirinya, barakallahu fikum. Makanya kalau kita benar-benar menyibukkan dengan aib dan kekurangan diri kita, sudah tidak ada waktu kita untuk mencari aibnya orang lain. Apalagi merekam, apalagi mencari, mencari dan mencari. Sudah tidak ada waktunya. Karena kita ini setiap saat membawa aib-aib di dalam hidup. Besoknya aib baru. Karena lalai, karena marah, karena syahwat, karena ini. Besoknya lagi aib. Banyak yang kita dapatkan. Buat diri kita sendiri. Sudah tidak ada kesempatan sesungguhnya untuk mencari-cari. Kalau ada orang yang punya kesempatan untuk mencari-cari aib orang lain, ini yang berbahaya di dalam hidup. Yang akan menyebabkan terhalanginya dia untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, mengetahui dirinya salah dan mencabut diri dari kesalahan. Mengerikan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dengarkan pesan dzakal imam al-mujaddid, imam al-jarh wa ta'dil di masa ini, al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala, wa in waqa'ta fil dham tub ila Allah azza wa jalla, bila engkau terjatuh di dalam dosa, segeralah engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji orang yang bertaubat dari dosa dan tidak menerus di atasnya. Barakallahu fikum. Lalu beliau mendatangkan atau membawakan ayat dalam surat Al-Imran ayat 135. Ayat 135. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah apabila melakukan kekejian atau berbuat zalim terhadap diri mereka, mereka ingat kepada Allah. Mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka itu. Maka tiadalah yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang tidak terus-menerus di atas apa yang mereka kerjakan dari kesalahan. Wahum ya'lamun. Dan mereka itu mengerti kalau salah. Tapi banyak alasannya. Dikejar dari sini, lari ke sebelah. Dikejar dari depan, mundur ke belakang. Berbagai upaya dan langkah untuk kemudian menutupi kesalahannya. Dengarkan. Engkau berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Saudara engkau tulus dan ikhlas memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Kalau anda punya, barakallahu fikum, keinginan jelek terhadap saudara anda yang tulus dan ikhlas ini, anda berhadapan dengan Rabbul Izzah. Mungkin dia tidak tahu anda ini menipu, anda ini berdusta, anda ini kemudian melakukan berbagai macam hial, makar-makar di dalam hidupnya. Tetapi anda berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Apabila engkau melakukan banyak hal untuk kemudian menjatuhkan saudara anda, mencela, mencaci maki, barakallahu fikum, kemudian melakukan upaya-upaya untuk terjatuh, terjebak, dan seterusnya, ingat, kalau dia adalah walinya Allah, kalau dia adalah orang yang istiqomah, kalau dia adalah orang yang baik dan jujur di atas jalan ini, engkau berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memerangi waliku, maka aku umumkan peperangan bersamanya, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimanapun upaya engkau, mungkin sudah disusun dengan rapi untuk memerangi saudara engkau yang berniat baik pada dirimu, yang ingin menasihatkan, yang ingin meluruskan, maka engkau berhadapan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ingat, engkau tidak akan pernah menang. Ingat bahwa engkau tidak pernah akan menang menghadapi saudara engkau yang tulus dan ikhlas untuk memperjuangkan kebaikan barakallahu fikum. Tidak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Imam Rabi hafizahullahu taala dalam risalah beliau Qurratul Ain bi tawdih ma'ani aqidati Ar-Raziyain. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah. Kita masuk kepada yang ketiga barakallahu fikum, dan ini saya baca saja. Qala al-qa'idatu tsalitsah. Selesai kita dari terkait dengan syafaat seorang muslim, wasiat beliau tidak boleh menyandarkan diri dengan adanya pembelaan kelak di sisi Allah lalu dia berani untuk melakukan dosa. Namun yang harus dia lakukan ketika terjatuh di dalam dosa, segera bertaubat kepada Allah. Terbawa lagi, segera bertaubat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qa'idatu thalithah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia yang peribadatan mereka bermacam-macam. Bagaimana bentuk macam-macam peribadatan mereka? Minhum mayya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum mayya'budul anbiya'a was-salihin. Di antara mereka ada yang menyembah kepada orang-orang saleh, para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum mayya'budul asjara wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan-pepohonan dan bebatuan. Wa minhum mayya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Semuanya ini wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak memisah-misahkan. Oh, ini yang menyembah malaikat, dipisahkan orang baik, onda. Ya. Disapu rata bahwa ini adalah kejahatan besar di muka bumi. Sehingga barakallahu fikum, i'tibar yang menjadi patokan itu bukan kemudian warna dari perbuatannya, tetapi hakikat darinya adalah sebuah kesyirikan yang harus diperangi. Menyamakan Allah dengan pohon adalah kesyirikan. Sama menyamakan Allah dengan malaikat adalah kesyirikan. Kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Tidak membeda-bedakan di antara mereka barakallahu fikum. Ya? Karena ada syubhat yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad. Loh, gimana Anda menjadikan para nabi itu seperti asnam, patung-patung? Ya? Jadi mereka ingin mengilegalkan perbuatan mereka datang kepada seorang wali misalkan. Ini orang wali, masa sih kamu ini menjadikan wali ini seperti patung? Lata, Uzza. Ya? Maka ini jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama, musyrikin dulu melakukan kesyirikan itu, menyekutukan Allah dengan para malaikat, dengan para nabi, orang-orang soleh, dengan batu, semuanya dipukul rata bahwa ini adalah kesyirikan yang harus diperangi. Barakallahu fikum. Demikian juga di masa sekarang ini. Orang-orang yang melakukan sama. Berarti perbuatannya sama. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika menghukumi seseorang musyrik, ini dengan syarat. Beliau mengatakan, "Wadalilu qauluhu ta'ala," dalil firman Allah Azza wa Jalla, "wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Allah memerintahkan untuk memerangi mereka seluruhnya. Yang menjadikan malaikat saingan Allah, tandingan Allah, yang menjadikan para nabi sebagai tandingan Allah, menjadikan orang-orang soleh sebagai tandingan Allah, para wali sebagai tandingan Allah, pohon sebagai tandingan Allah, bebatuan, jin-jin, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Karena ini adalah satu pintu kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwa mereka juga menyembah matahari dan bulan, firman Allah, "Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari, kepada bulan, namun sujudlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya, dan hanya kepadanya engkau beribadah. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dan dalil terkait dengan malaikat, mereka juga menyembah malaikat. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dia tidak memerintah kalian untuk menjadikan para malaikat itu dan para nabi itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dan dalil para nabi dijadikan tandingan bagi Allah. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ingat di saat Allah berfirman, wahai Isa putranya Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa putranya Maryam, apakah anda dulu yang telah mengatakan kepada manusia, "Jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah"? Apa jawaban Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, "ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan milikku. "In kuntu qultuhu faqad alimtah," jika aku telah mengatakan, sungguh engkau telah mengetahuinya. "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi." Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. "Innaka anta 'allamul ghuyub," sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui perkara yang gaib. Wa dalilu salihin qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh, firman Allah Azza wa Jalla, "Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Orang-orang yang mereka mintai ternyata orang-orang yang mencari jalur menuju Allah. Maksudnya orang-orang soleh. Yang kalian minta itu adalah orang-orang soleh. Mereka mengharap rahmatnya Allah. Mereka takut terhadap adabnya Allah. Wa dalilul ashjar wal ahjar qauluhu ta'ala, dalil bahwa mereka menduakan Allah dengan bebatuan dan pepohonan, qauluhu ta'ala, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra." Bagaimana pengetahuan kalian tentang Lata dan Uzza, Manat ats-tsalitsah al-ukhra, yang ketiganya adalah Manat, tuhan-tuhan besar di masa jahiliyah? Kalau dicari di tafsirnya, ini nama pohon, ini nama batu, ini nama, barakallahu fikum, kuburan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dalil. Kemudian beliau tutup dengan hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala, hadis yang menjelaskan bahwa mereka menuhankan Allah dengan pohon dan bebatuan. Kata beliau, Abu Waqid Al-Laythi bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar ke Hunain, tempat terjadinya perang Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdim bikufr. Kami ini baru saja pindah dari kekafiran. Satu pelajaran yang sangat penting dari kata-kata ini. Wa nahnu hudatsau ahdim bikufr. Berarti orang yang sudah lama masuk ke dalam Islam tidak jahil tentang persoalan ini. Mereka tahu. Yang tidak mengerti orang yang baru masuk ke dalam al-Islam. Yang kedua, pelajaran yang diberitahukan kita oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kata wa nahnu hudatsau ahdim bikufr, bahwa siapapun yang sudah tahun menahun berada di dalam kesalahan dan kekeliruan, berada di dalam kebatilan, ketika dia pindah akan masih ada watak, sifat-sifat, akan terbawa barakallahu fikum. Dan ini ya harus kita mengerti. Orang baru pindah, kita kepingin dia sama seperti Anda ini. Jangan salah. Ya. Dia harus berjuang sebagaimana Anda berjuang dulu. Kan kita kepinginnya berubah langsung. Tapak tangan bawah jadi atas. Ya. Ingin supaya dia berubah total. Jangan. Dia itu butuh bimbingan. Kalau ada orang dari jahat dunianya, kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah, harus dibimbing. Akan muncul hal-hal dan watak, sifat ketika jahiliyahnya. Ini dia landasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kalau orang yang terbiasa dalam kejelekan, lalu pindah menuju alam yang baik, akan ada kebiasaan jelek itu. Sabar. Bimbing dia. Arahkan dia. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita menuntut orang yang baru pindah ini seperti kita yang sudah menahun bertahun-tahun di atas kebaikan ini. Ini adalah kekeliruan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Persoalan yang tidak diketahui oleh orang yang baru masuk Islam ini persoalan besar. Apa itu? Orang-orang musyrik memiliki satu sidrah, pohon yang ada gantungannya duri untuk mereka gantung. Ya'kufuna indaha, mereka iktikaf, berhenti mau berangkat perang, ketemu pohon ini mereka berhenti. Mereka gantung pedang-pedang mereka di pohon tersebut untuk mencari berkah. Itu di masa jahiliyah. Wayanutuna biha aslihatahum. Mereka gantungkan pedang-pedang mereka. Dikatakan pohon ini namanya Zatu Anwar. Musyrikin. Jadi Abu Waqid Al-Laythi dengan orang-orang yang baru masuk Islam menemukan ya sebuah pohon, dia coba mencari tahu atau mengungkapkan apa yang dulu dilakukan di masa musyrik. Supaya bagaimana? Untuk kemudian ada pintu dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kebiasaan jelek ini terbawa. Baru pindah menuju alam al-Islam. Ya, baru pindah menuju alam al-Islam. Kata beliau bercerita, pamaror Nabi Sidroh. Kami lewat pohon yang sama. Yang dulu di masa musyrik, ini kami lakukan. Lewatlah kami kepada sebuah pohon yang sama. Sidroh. Fakulna, kami katakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwar. Kama lahum zatu anwar. Ya Rasulullah, beritahukan, buatkan kami pohon. Tunjukkan kami pohon zatu anwar. Sebagaimana dulu mereka memiliki zatu anwar. Menurut mereka, ini boleh dalam agama baru ini. Maka ketika hal itu terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Tidak ada istilah kita mau jinakkan hatinya karena kita ini kondisinya perang. Jadi jangan sampai kita menyebabkan dia onda. Ini kemungkaran besar yang harus segera diingkari. Maka segera diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahu Akbar. Bertakbir berarti permasalahan ini berbahaya. Permasalahan ini besar. Karena kalau saja permasalahan maksiat bisa berdampak terhadap jihad, bagaimana lagi kalau permasalahannya barakallahu fikum besar, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup pintu saddud dzari'ah, menutup pintu agar jangan sampai akan terjadi perkara-perkara besar. Pintu ini segera ditutup. Ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melarangnya. Yang keberikutnya, Islam telah mengharamkan agar jangan kita bertasyabbuh. Bertasyabbuh menyerupai al-jahilin, ahlul jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menutup pintunya dan segera menjelaskan bahwa menyerupai mereka adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan hadis Abu Waqid Al-Laythi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan terakhir, kesimpulan kita pada kaidah yang ketiga ini, bahwa mau menyekutukan Allah dengan apapun juga, maka tetap itu adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar yang Allah telah memerintahkan Rasulnya untuk memerangi mereka seluruhnya. Al-Qa'idatur Rabi'ah. Kenyataannya tentunya, apa yang terjadi yang kita saksikan, itu juga yang terjadi di masa yang silam. Berarti benar-benar kesyirikan itu adalah dosa yang merupakan balak besar di dalam hidup ini. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, bahwa tidak ada yang tertinggi mencabut nikmat Allah itu dari kemaksiatan. Yang paling tinggi tingkat kemaksiatan adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah penyebab utama nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak ada untuk menjaga dan melindungi nikmat itu, tidak ada kecuali dengan taat, ketaatan. Dan ketaatan yang paling besar adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya apa yang kita lakukan ma'asyiral ikhwah muslimin dan muslimat, talabatil ilm, ini adalah kebaikan yang terbesar di muka bumi ini untuk melindungi nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, sekaligus memerangi segala macam bentuk kejahatan, pengerusakan yang paling besar di muka bumi, sekaligus agar engkau bersabar. Karena ini usaha besar, maka ujiannya juga akan besar. Barakallahu fikum. Sabarkan diri, istiqomahkan diri di atas kebaikan yang besar. Kalau kita mampu mendapatkan satu orang, lebih baik dari onta-onta merah. Dua orang, tambah lagi tiga orang, dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak mampu itu semua, sudah kita telah menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan anak-anak kita. Pertahankan kebaikan ini. Barakallahu fikum. Al-Qa'idatul Rabi'ah yang terakhir, anna musyriki zamanina, beliau ingin kemudian menutupnya dengan sebuah pengetahuan dalam, dengan sebuah pengetahuan yang sangat dalam, yaitu mengajak kita untuk menimbang. Yang keempat ini, mengajak kita untuk menimbang tingkat besar dan bahayanya kesyirikan dulu dengan sekarang. Ya, kata beliau, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih tinggi tingkat kesyirikannya dibanding dengan kaum musyrikin di masa yang silam. Allahu Akbar. Terus bagaimana bentuknya? Beliau mengatakan, perbedaannya adalah li'annal awwalin yushrikuna fir rakhai wa yukhlisuna fis siddah. Perhatikan baik-baik titipan beliau. Ternyata kita berhadapan dengan kejahatan yang lebih besar dibanding dengan kejahatan di masa yang silam. Kata beliau, adapun orang-orang musyrik di masa yang silam, mereka menyekutukan Allah firrakhai, tatkala senang, bahagia, lepas dari malapetaka, kembali syirik. Wa yukhlisuna fi syiddah, mereka mengikhlaskan permintaannya kepada Allah di saat dalam malapetaka syiddah. Ini musyrik di masa yang silam. Wa musyriku zamanina, adapun kesyirikan orang di masa kita ini, syirkuhum fir rakhai wa fis syiddah. Kesyirikan mereka pada dua-duanya. Senang iya, syiddah juga iya. Allahu Akbar. Ini perbedaannya barakallahu fikum. Terjadinya perbedaan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah, la tamayyuza indahu. Karena tidak ada alat untuk melakukan tamayyuz, membedakan. Tidak punya kemampuan. Li dha'fil uqul, karena lemahnya akal. Wa ghalabatil jahal, karena berkuasanya kebodohan. Nah, sekarang itu kita menghadapi kondisi ini. Kalau kita lemah, khawatir akan terbawa. Berarti kekuatan ini harus kita jaga. Dan juga harus kita tambah selalu. Dengan tekun, semangat, belajar ilmu agama. Dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu agama tersebut. Tambah lagi, ini sekarang bentuk perbedaannya. Ternyata, kita ini berada dalam kondisi tingkat kesyirikan lebih tinggi dibanding dengan di masa yang silam. Juga yang menunjukkan kesyirikan di masa sekarang ini lebih dahsyat, yaitu kalau di zaman dahulu, tambahan dari ulama kita barakallahu fikum Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kalau di masa yang silam mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang soleh dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, al-awliya, as-salihin. Kalaupun dari benda yang tidak berdosa, pohon, kemudian apa namanya bebatuan. Di masa sekarang ini, disamaratakan Allah dengan afjarin nas, orang yang paling jahat manusia. Iya, ini melakukan kejelekan. Sang ini melakukan kesyirikan kelas tinggi dia. Mati di atas kesyirikan. Lalu kuburannya, segala-galanya disamakan dengan Allah. Ini afjarin nas. Maaf-maaf saja, mungkin dia adalah melakukan kemaksiatan bukan hanya kesyirikan. Ya, zina dan seterusnya. Barakallahu fikum. Disamakan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kejahatan melebihi kejahatan di masa yang silam. Jadi mereka dulu menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya yang soleh atau bebatuan atau pohon. Namun sekarang menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan manusia yang paling jahat. Dengan manusia yang paling kotor hidupnya. Dengan manusia yang paling keji. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Dalil yang menunjukkan demikian adanya perbedaan adalah firman Allah Azza wa Jalla sebagai penutup, kata beliau, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Apabila mereka mengendarai, artinya berlayar dengan bahtera, lalu muncul malapetaka, ya, ombak yang dahsyat badai, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan agama milik Allah. Allahu Akbar. Ini kaum musyrikin di masa yang silam. Tapi bagaimana ketika mereka selamat ke daratan? Idahum yusyrikun. Mereka kembali musyrik. Ini alasan dalil bahwa mereka ketika mendapatkan malapetaka, mereka ikhlaskan. Namun sekarang, di saat malapetaka dan senang, kembalinya barakallahu fikum kepada apa namanya, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Contoh, seperti Ubad al-Badawi, wa Ubad al-Husain, para penyembah-penyembah al-Badawi. Al-Badawi kalau tidak salah, barakallahu fikum, kuburannya ada di Mesir. Ya, al-Husain ada di Irak. Wa Ubad al-Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana dia? Asadillah? Baghdad. Barakallahu fikum wa ghairim. Maka pesan beliau barakallahu fikum al-Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, fal wajib al-hadharu min syirkil musyrikin fi syiddati warraha daqiqihi wa jalilihi. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar menjaga, melindungi dari kesyirikan ini, baik pada ketika senang ataupun ketika susah, baik dalam urusan kecil atau besar, maka kita harus berupaya untuk melindunginya. Alhamdulillah, nikmatullah azza wa jalla yang kita dapatkan dan taufiknya untuk kita belajar agamanya, sungguh kita telah menemukan barakallahu fikum ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan hidup dengan ilmu ini. Maka inilah dia sebagai modal untuk menjadikan dunia ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebagai jannah surga. Ketika kita tenang dan tenteram hidup dengan ilmu, ini kehidupan penduduk surga. Ketika kita berlapang dada hidupnya, ini kehidupan penduduk surga. Dengan ilmu bisa mengembalikan semua urusannya kepada Allah, ini adalah kehidupan penduduk surga. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak seseorang tidak akan mendapatkan surga di akhirat kecuali dengan menjadikan dunia ini sebagai surga. Tidak ada langkah dan upaya menjadikan dunia ini sebagai surga, kata beliau, kecuali bima'rifatillah, dengan berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pertahankan diri dalam kondisi menjadikan dunia ini sebagai surga. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu dan amal, perjuangan kita di dalam mendapatkan dan memperolehnya menjadi berbuah, menjadi surga di akhirat kelak. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.